sukma terpana, nyanyikan rasa asmara. Berjanji kami menyatu, bernyanyi kami memadu, bersentuhan jiwa. Seikat mawar putih, suntingkan di rambutku, berkembang merata ke kasmara. Meraba garban membuka, getarkan tembang nada. Berjanji kami menyatu, bernyanyi kami memadu, bersentuhan jiwa. Berpegang sehati menuju perpegangan melaju. Berdekat sehati berkayu menuju pulau rimbunan cinta. Cinta. Sukma terpana, nyanyikan rasa asmara. Berjanji kami menyatu, bernyanyi kami memadu, bersentuh.